Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, seger banget. Alhamdulillah. Minum apaan lo? Ini tradisi gue di keluarga dari kecil. Buka puasa sama air kelapa asli Hydrococo. Komposisi air kelapa Hydrococo serupa sama cairan tubuh manusia. Jadi cepat mengembalikan cairan tubuh secara alami pas buka puasa. Dan nyaman juga buat lambung. Bagi dong, gue satu. Bagi gak ya? Boleh deh. Nih, ambil. Gue stok banyak untuk buka puasa. Air kelapa kan kaya nutrisi, bisa bantu jaga imun tubuh loh. Thank you, bro. Bismillah. Alhamdulillah, Hydrococo bener-bener seger banget. Yuk berbuka dengan kesegaran air kelapa asli Hydrococo. Bantu jaga imun tubuhmu.